Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita usulul iman karya Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sebelum kita memasuki hadis ketiga, hadis kedua yang telah lalu tentang rububiyah Allah dan kesempurnaan sifat-sifat keagungannya. Man yadkur lana al-hadis? Iqra' lana al-hadis. Hadis Abu Musa. Ya Allah, iqra'. Wajib baca, wajib hafal. Harfa saut yang keras. Qama fina Rasulullah bi khamsi kalimat. Usianya yang lebih muda malu seharusnya, 64 masya Allah, lancar kepalanya. Antum masih syabab, masih di bawah 20, di atas 20 sendiri. Nah, apa yastahin, nah istahidu, bersemangatlah untuk menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu semakin mengenal Allah Rob kalian. Penting untuk dihafalkan. Hafal Pak Maulana ayat Baik, hadis ketiga dibawakan oleh Imam rahimahullah ta'ala. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'a yaminullahi mal'a la taghiduha nafaqa sahabul layli wal nahar ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ard fa innahu lam yuhib ma fi yaminihi والقسط بيده الأخرى يرفع ويقف أخرجاه dari Abu Hurairah marfu'an yang sampai ke Rasulullah SAW. Istilah marfu'an berarti hadis itu terangkat sampai ke Rasulullah SAW. Terkadang mereka katakan demikian marfu'an, kadang mereka katakan rafa'ahu, ini sampai kepada Rasulullah. Yaminullahi mal'a, Rasulullah sebutkan tangan kanan Allah penuh sehingga nafkah tidaklah mengurangi apa yang di tangan kanannya, nafkah kepada hambanya, rizki yang Allah berikan pada mereka sedikit pun tidak mengurangi yang di tangan Allah. Sahaun laili wa nahar, Allah pemurah di malam maupun di siang hari, terus memberi kepada hambanya. Ara'aitum, tidakkah kalian memandang, lihatlah berapa yang Allah infakkan kepada hambanya, rizki yang Allah berikan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, berapa lama, berapa banyak, dan itu tidak mengurangi semua itu semenjak Allah ciptakan langit bumi, tidak mengurangi yang di tangan kanannya. Sementara timbangan al-qis, timbangan keadilan di tangannya yang lain, Allah angkat dan Allah turunkan. Hadis di Bukhari Muslim. Ada menghapus imsahah tisu, ya Allah, kaya seadanya. Hadis azim, hadis Abu Hurairah ini menjelaskan kepada kita sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu sifatul yadain, bahwa Allah punya dua tangan. Dan itu Allah sebutkan sendiri di dalam Quranul Karim, dalam Al-Ma'idah 64 Allah sebutkan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yashaa. Justru kedua tangan Allah terbentang, terbuka, memberi nafkah kepada hambanya yang ia kehendaki, bagaimana ia kehendaki. Allah beri rizki kepada mereka. Juga yang Allah sebutkan kepada iblis di Sad 75, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Dan itu keistimewaan Adam alaihissalam, diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah yang Maha Mulia. Makanya Allah sebutkan itu kepada iblis, aku istimewakan ini makhluk, aku ciptakan dengan kedua tanganku, apa yang menghalangimu untuk sujud padanya? Makanya para ulama sebutkan salah satu bukti batilnya pentakwilan tangan dengan kekuasaan ayat ini, karena seperti Asy'ariyah dan yang semisalnya mereka takwilkan tangan Allah maksudnya kekuasaan Allah. Jadi, kalau tangan itu kekuasaan, maka enggak ada keistimewaan bagi Nabi Adam. Dan iblis akan membantah kepada Allah kalau memang itu artinya. Coba diartikan kekuasaan, berarti maknanya, makna ayat, kenapa engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Kan begitu artinya. Kalau memang itu maknanya, iblis akan membantah. Ya Allah, hatta aku menciptakan dengan kekuasaanmu. Dan semua makhluk, makhluk mana yang tidak Allah ciptakan dengan kekuasaannya? Semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Tidak ada nilai lebih bagi Adam dalam hati itu. Semua dengan kekuasaan Allah tercipta. Termasuk iblis. Makanya iblis terdiam karena makna ayat di situ bukan kekuatan, betul-betul tangan bagi Allah, keistimewaan bagi Adam. Allah ciptakan sendiri dengan kedua tangannya. Terdiam iblis hanya karena kesombongannya, dia tak mau tunduk. Al-Muhim, itu Allah sebutkan dalam ayat-ayat Quran bahwa Allah memiliki dua tangan. Tentunya kita imani itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diperhatikan, ketika menyebut tangan Allah yang satu yang memberi rezeki nafkah kepada hamba-Nya, Rasul sebutkan itu dengan tangan kanan, yaminullahi malha. Yaminullah malha, tangan kanan Allah penuh. La yaghibuha nafaqah, tidak terkurangi oleh nafkah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk-Nya. Sudah Allah ciptakan langit dan bumi. Ketika Allah sebutkan, maaf, ketika Rasulullah sebutkan tangan satunya, perhatikan Rasulullah katakan, wa biyadihi al-ukhra, wal biyadihi al-ukhra, dan timbangan ada di tangan yang lainnya. Timbangan ada di tangan yang lainnya, tangan yang satunya, Allah angkat dan Allah turunkan. Disebutkan demikian. Lebih jelasnya, tidak Rasul katakan, tidak Rasul katakan dalam hal ini bishimalihi, timbangan di tangan kirinya. Rasul tidak katakan begitu. Tetapi yang Rasul katakan di tangan yang lainnya atau di tangan yang satunya, timbangan Allah angkat dan Allah turunkan. Ini sesuai dengan hadis lain yang Rasulullah katakan, wakil saya yamin. Rasulullah katakan begini, wakil ta yadaihi yamin. Wakil ta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah kanan. Dan kedua tangan Allah kanan. Hadis ketika Rasulullah sebutkan demikian, wakilta yadaihi yamin, menunjukkan mulianya kedua tangan Allah, bahwa keduanya penuh dengan kemuliaan, kesempurnaan, dan keadilan. Rasulullah sebutkan demikian untuk menepis atau menafikan dugaan atau anggapan seorang bahwa ada cacat atau kekurangan pada yang kiri, ada cacat atau kekurangan pada yang kiri. Kalau itu pada makhluk, misalnya dikatakan ini tangan kanannya, ini tangan kirinya, terpahami tangan kiri berarti lebih lemah secara umum dari yang kanan, ya kan? Pukulanmu dengan tangan kanan lebih keras, lebih kuat dibanding dengan tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk yang baik-baik, yang mulia. Tangan kiri untuk yang kotor, yang jelek-jelek, dan seterusnya. Itu identiknya tangan kiri begitu. Dan itu mustahil dan tidak mungkin bagi Allah. Gak ada kekurangan, tidak ada cacat, sempurna semua bagi Allah. Makanya Rasulullah katakan wakil saya yamin, dan kedua tangannya kanan, atau sebagian ulama mengatakan penuh dengan barokah yumun, penuh dengan barokah dan kebaikan kedua tangannya, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat pada kedua tangan Allah, sama sempurnanya, sama baiknya. Makanya Rasulullah katakan untuk menepis dugaan itu semua, irda yadaihi yamin, hadis Muslim. Oleh sebab itu dalam hadis ini Rasulullah katakan wa biyadihil ukhra, dan di tangannya yang lain, Tidak dikatakan kiri karena dikhawatirkan ada prasangka tadi. Kiri berarti lebih lemah dari kanan. Kiri berarti lebih berkurang dari yang kanan, tidak sesempurna, tidak sekuat yang kanan. Untuk menghindar dari semua itu, Rasul katakan karena kedua tangan Allah yamin. Fahimna? Mafhum? Mufa'il. Mukhtar. Kedua tangan Allah? Hah? Yamin. Kenapa dikatakan begitu? Hah? Ya keras. Untuk menepis anggapan bahwa jika dikatakan kiri ada aib atau kekurangan kelemahan padanya. Mafhum? Paham Pak Bun? Kedua tangan Allah di hadis, kenapa tidak Rasulullah katakan dan timbangan di tangan kirinya? Rasul enggak katakan begitu, tapi Rasul katakan dan di tangannya yang lain timbangan. Kenapa? Kenapa Rasul tidak katakan dan di tangan kirinya? Agar tidak teranggap. Ayo. Mafhum? Paham? Di soal benar? Paham? Dua tangan Allah? Hah? Mana? Apa maksudnya? Keduanya sempurna. Kenapa tidak Rasulullah di tangan kirinya? Khawatir agar tidak ada dugaan bahwa mafhum ya ngaji apa itu namanya dua-duanya. Kenapa Rasulullah tidak katakan di tangan kirinya timbangan? Fatahallahu alaih, begitu hadis. Yaminullahi mal'a, penuh mal'a, wazan fa'la fa'la itu menunjukkan sesuatu yang penuh, luber, sesuatu yang luber, ibarat air misalnya kalau itu di bak kamar mandi sampai tumpah-tumpah, menunjukkan sangat banyaknya, sangat penuhnya. Mal'a mali, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. La yaghiduha nafaqah. Nafkah tidak mengurangi apa yang di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya dan kesempurnaannya Subhanahu wa ta'ala. Ara'ait Rasulullah katakan saha'ul lail wan nahar. Saha itu kerim yang memberi dan terus memberi pemurah. Di malam maupun di siang harinya terus Allah berikan kepada hamba-hambanya rezeki. Tanpa henti, yang di siang hari, yang di malam hari, makanya Rasulullah sebutkan, tidakkah kalian melihat apa yang Allah berikan kepada hambanya? Nafkah dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, itu semua tidak mengurangi apa yang di tangan kanannya. Biyadihil ukhra wal qist biyadihil ukhra. Adapun timbangan di tangan Allah yang satunya, yarfa' wa yaqbid, itu Allah angkat dan Allah turunkan sekehendak Allah. Dan ini sama dengan hadis yang sebelumnya, yarfa'ul qist wa yaqbid, Allah angkat, Allah turunkan timbangan sekehendak Allah. Ala ma yaliku bi jalali haqiqatan. Dan itu hakiki, betul-betul Allah angkat, betul-betul Allah rendahkan. Yang Allah kehendaki Allah angkat, Allah angkat. Yang Allah kehendaki Allah rendahkan, Allah rendahkan timbangannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dia di ukhra. Demikian di tangan Allah satunya. Termasuk dari banyak dalil, salah satu yang menguatkan menambah jelas ini, muhajjah, perdebatan yang terjadi antara Nabiullah Musa alaihi salam dengan Adam alaihi salam. Rasulullah sebutkan ketika Nabi Musa sampaikan kepada Nabi Adam, anta khalaqallahu biyadayk, engkau bukankah Allah ciptakan dengan kedua tangannya? Wahai Adam, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Semua itu memperjelas bagi kita bahwa Allah Jalla Ula memiliki kedua tangan sebagaimana Allah tetapkan itu dalam Quranul Karim, sebagaimana Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu di dalam sunnahnya, maka wajib untuk diimani. Hadis pula tentunya menjelaskan kepada kita mulianya Allah, pemurahnya Allah, sehingga memberi tawakal pada diri seorang mukmin tidak apapun yang dia hadapi, karena Rabb-nya Maha Pemurah, terus memberi siang dan malam hari. Dalam hadis qudsi pula Allah katakan, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu mana qasadalika mimma indi illa kama yanfusul makhid idha udkhilal bahr. Allah katakan, wahai hamba-hambaku, jika kalian semuanya dari manusia pertama hingga manusia terakhir, dari jin maupun manusia, semuanya dikumpulkan di suatu lapangan, tidak ada yang tersisa dari bani Adam maupun dari kalangan jin, semuanya kumpul dijadikan satu, lalu semuanya masing-masing meminta kepada Allah. Yang permintaan diri sendiri, ini minta rezeki, ini minta harta, ini minta dunia, ajar manusia banyak, dan semua kata Allah, aku beri sesuai permintaannya. Allah katakan, itu tidak mengurangi sedikitpun apa yang ada padamu, kecuali seperti berkurangnya latar ketika jarum kamu masukkan padanya. Kamu di tengah laut, jarum ya Allah sekecil apa, kamu celupkan di lautan itu dan kamu angkat, berkurang air laut itu dengan yang ada di jarum tersebut. Seperti itu kurangnya. Itu pun sekedar penggambaran, karena hakikatnya lebih dari itu, untuk lebih memahamkan pemahaman orang. Dikasih contoh demikian, seperti berkurangnya lautan, apa artinya setetes air yang ada di jarum itu dibanding samudra yang sedemikian besar dan luas dan dalam. Tidak ada artinya. Faham. Jadi pemurah dan memberi kepada hamba-hambanya segala hajat dan permintaan mereka. Makanya ketika seseorang mengeluh kepada seorang imam min a'immat sunnah, naiknya atau mahalnya barang-barang harga pada naik, maka beliau nasihatkan, alladzi yarzuquna fil rafs yarzuquna fil ghala, yang memberi rezeki kita dikala harga itu murah, sama itu pula yang memberi rezeki kita dikala harga mahal. Apa yang kamu takuti? yang memberi rezeki kamu di kala harga murah. Allah nyatanya mudah dan kamu bisa menjalani hidupmu dengan baik. Maka Allah tetap Allah pula yang akan memberi rezeki kamu di kala harga itu melonjak naik. Tetap ada Rabbmu yang memberi rezeki dan kecukupan kepadamu. Asyahid bahwa hadis menjelaskan paling tidaknya dua sifat bagi kita. Yang pertama sifat dua tangan bagi Allah sesuai keagungannya. Yang kedua mulia dan pemurahnya Allah terus memberi nafkah dan rezeki kepada hamba-Nya. Masuk isya kan? Sudah. Azim ya muazzin. Tinggal satu permasalahan dalam nusus penyebutan tangan Allah ada dalam tiga bentuk. Mufrad, tasniyah, jamak. Disebutkan dalam bentuk mufrad, single, satu. Musanna, disebutkan dalam bentuk tasniyah, dua. Dan disebutkan dalam bentuk jamak, banyak. Semuanya tersebutkan dalam nusus. Mufrad seperti dalam firman Allah, tabarakalladzi biyadihi mulk. Maka ini mufrad. Mufrad biyadihi, tangan satu. Terkadang Allah sebutkan dalam bentuk tasniyah, tasniyah. Seperti bal yadahu mabsutatan yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Maka ini musanna yadahu. Yang ketiga dalam bentuk jamak, Allah. Sebutkan hal itu walam yarau anna khalaqna lahum mimma hamilat aydina. Terkadang Allah sebutkan mufrad tabarakalladzi biyadihil mulku, biyadihi yad, satu tangan. Terkadang Allah sebutkan dalam bentuk musanna, dua, bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbuka. Terkadang Allah sebut dalam bentuk jamak, awalam yarau anna khalaqna mimma amilat aydina an'ama fahum laha ma'alikum. Tidakkah mereka melihat bahwa kami, kata Allah, menciptakan untuk mereka dari yang dibuat oleh tangan-tangan kami. Bentuknya jamak. Bagaimana mengkompromikan ketiganya? Yang pertama, bahwa aqidah ahlus sunnah meyakini bahwa Allah memiliki dua tangan. Satu. Yang kedua, memiliki kedua tangan dengan dalil aqidah ini. Satu dalilnya ayat bayyadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbuka. Hadis Rasul juga wakilta yadaihi, yani kedua tangan Allah. Jadi juga hadis ini tangan kanannya penuh, tangan satunya memegang timbangan, mengangkat menurunkan. Jadi tangan Allah ada berapa? Dua. Tinggal sekarang menjawab bagaimana ketika ayat menyebutkan mufrad. Jawaban para ulama, mufrad jika, jangan antum tulis, kalau dijelaskan dengar, pahami dulu nanti antum tulis lebih mudah, yang penting nempel di pikiran dulu. Mufrad jika diidhofahkan maka itu bisa bermakna banyak. Mufrad jika diidhofahkan maka itu tidak hanya satu. Dan itu ma'ruf dalam bahasa. Kamu katakan, bahkan ayat sebelum kamu katakan, Allah katakan dalam ayat tadi, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah kamu mau menghitung nikmat Allah, nikmat mufrad atau jamak? Mufrad. Ini mufrad. Nikmat Allah. Allah enggak katakan ni'am, kenikmatan-kenikmatannya. Tapi Allah katakan nikmat Allah. Apa berarti hanya satu kenikmatan Allah yang diberikan padamu, pada manusia, hambanya? Berapa kenikmatan? Banyak. Makanya mufrad kalau diidhofahkan mudhof itu bisa memiliki makna banyak. Bisa memiliki arti banyak, bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Dan di sini mudhof biyadihi, mudhof kepada dhamir biyadihi, pada tangannya, tidak menunjukkan hanya satu tangannya. Karena mudhof kepada diri Allah, maka kembali kepada ayatnya muhkam, yadahu, dua tangan Allah. Fahimna? Mafhum sampai sini? Faham? Faham? Apa? La khalfa. Di sini Allah katakan biyadil mulku. Mufrad atau musanna? Mufrad. Apa berarti tangan Allah yang menghapus? Tidak. Bagaimana menjawabnya? Seperti apa dalilnya mufrad dinamakan katanya hanya? Antum tadi katakan mufrad kalau diidhofahkan bisa berarti banyak. Ditanya lagi sama Asy'ariyah, dalilnya apa? Nikmat Allah. Ini kan ayat wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kalian tidak menghitung kenikmatan Allah, berapa kenikmatan? Banyak, padahal lafadznya mufrad. Dari mana diketahui banyak? Karena dia diidhofahkan. Ini pun diidhofahkan, mudhof kepada dhamir dia diji. Ya Pak, mufrad kalau diidhofahkan seperti nikmat Allah. Mafhum ya ikhwan? Tinggal yang kedua, yaitu kalau dalam bentuk jamak. Kalau dalam bentuk jamak seperti ini. Mimalat aidina. Aidi jamak dari yad, yadun, yadani, aidi. Tangan. Apa berarti tangan Allah banyak? Tidak. Tangan Allah tetap hanya dua. Yadahu mabsuutatan. Hadis itu ada demikian. Tangan-tangan yang penuh, yang satu mengangkat menurunkan timbangan. Bagaimana jamak? Ulama sebutkan al-jam'u lit-ta'dhim. Dijamak untuk pengagungan, diagungkan, makanya disebut dalam bentuk jamak. Dan ini ma'ruf juga dalam bahasa nahnu. Allah sebutkan tentang dirinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah satu, tapi Allah sebutkan dirinya nahnu karena pengagungan, diagungkan dan dimuliakan. Termasuk ketika antum bicara kepada teman atau ikhwan antum, antum sebut apa? Antum, padahal satu orang, bukan anta, antum. Kenapa? Padahal satu orang yang antum ajak bicara. disebut antum bentuk jamak karena pemuliaan, diagungkan. Antum begini, antum begitu. Mafhum? Fahim? Maka tetap tangan Allah ada dua. Jawab dalil yang menunjukkan tangan Allah satu, kamu katakan karena itu diidhofahkan, maka bermakna lebih dari satu. Dijamak aidina, dijamak karena untuk pengagungan, tidak berarti tangan Allah lebih dari dua. Tangan Allah dua sebagaimana khusus jelas menyebutkan. Kenapa demikian? Lebih mempertegas ulama sebutkan karena tasniyah la yuradu bihi illa tasniyah la ghair. Lafaz tasniyah keutamaannya atau keistimewaannya dalam bahasa Arab tidak diinginkan selain tasniyah, tidak ada dalam bahasa Arab. Musanna kemudian dimaukan mufrad, musanna dimaukan jamak, tidak ada dalam bahasa Arab. Mutanna berarti betul-betul mutanna, betul-betul dua. Kalau mufrad masih mungkin bermakna jamak kalau diidhofahkan, kalau begini. Jamak masih bisa bermakna mufrad untuk pengagungan. Mafhum? Tapi mutanna tidak bisa dalam bahasa Arab untuk makna lain. Misalnya kamu katakan dalam bahasa bebas, ja'a talibani, apa maknanya? Datang dua santri, dua murid. Enggak bisa, ada salah dalam bahasa Arab kamu katakan masuk anak cuma satu yang datang. Nah, kenapa kamu katakan taliban untuk memuliakan? Enggak bisa. Abadan enggak ada benarnya dalam bahasa Arab. Atau kamu katakan misalnya yusolli al muslimani, dua orang muslim sholat, maksudnya cuma dua, enggak, 100 yang sholat. Lalu kamu katakan muslimani kan untuk pengagungan, untuk pemuliakan atau begini, enggak bisa. Ini keistimewaan adanya musanna dalam bahasa Arab. Musanna, bahwa musanna, dan itu enggak ada di selain bahasa Arab. Bahasa Inggris ada single, ada plural, mufrad, jamak, bas. Enggak ada lain. Bahasa Arab enggak, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Tiga. Keistimewaan musanna ini tadi betul-betul maknanya cuma dua. Enggak bisa diartikan mufrad, gak bisa diartikan jamak. Musanna ya hanya musanna, hanya memiliki arti musanna dua. Makanya nusus yang menyebutkan dua tangan Allah itu muhkam, jelas menunjukkan bahwa Allah punya dua tangan. Bal yadahu yadahu, Allah sebutkan. Ini gak bisa kamu ta'otik. Yadahu ini gak bisa di, maksudnya satu, maksudnya jamak, gak bisa. Dua, hanya dua. Begitu pula ini yang Rasulullah katakan, wakilta yadaihi, baru dimudhofahkan, gak bisa. Karena ini mutanna, dalam bahasa Arab mutanna hanya memiliki arti dua. Gak bisa yang lain. Fahimna? Yadaihi, yadahu. Makanya ini sebagai induk nusus yang menyebutkan ini yadaihi, yadahu, hadis menunjukkan tangan Allah dua. Itu yang paten. Tinggal nusus yang menyebutkan mufrad, jamak, dikompromikan di jamak. Mufrad maksudnya tidak hanya satu karena dia mudhaf, kembalinya kepada musanna juga. Jamak itu untuk pengagungan, ta'dzim, kembalinya kepada musanna juga. Mafhum? agung Pak Anto. Paham? Musanna artinya bisa bermakna mufrad, bermakna jamak. Kenapa? Hanya dua. Sehingga nusus yang menyebutkan tangan Allah dua itu yang muhkam, menjadi rujukan bahwa Allah punya tangan dua. Yang mufrad dikembalikan, maknanya musanna itu karena mudhof tidak hanya satu. Yang jamak untuk memuliakan. Visual dahuna. Ini kenapa kok? Jangan sembarangan apa aja. Tapi sebagai makhluk dia, iya. Hal ini kembali ke tangan. Tangan kami aman. Nah, faidah juga fatahullahu alaikum yang buka. Faidah para ulama sebutkan setiap anggota tubuh manusia yang ada dua muannats. Setiap anggota tubuh manusia yang ada dua maka itu muannats. Yang ada berapa? Dua maka itu muannats. Mata, ain ada berapa? Dua maka itu muannats. Udzun ada berapa telinga? Dua maka itu muannats. Kakimu ada berapa? Dua maka itu muannats. Setiap yang dua di tubuh manusia maka itu muannats. Perempuan. Man yaqra lana al-hadis Abu Lutfi. Qra. Ini ini ada tertulis. Ya Allah. An-Nabi berkata, tidak jelas. Ya Allah, man yaqra lana al-hadis bisur'ah. Arif. Hah? Baca lah bos. Besok tidak boleh baca. Nabi yang ini Dhani bin Abdullah Qura. Demikian hadis mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat keagungannya dua tangan yang keduanya adalah mulia, keduanya adalah sempurna, memberi rizki nafkah kepada hambanya dan tidak berkurang sedikit pun nafkah itu kepada mereka. Pagi dan petang hari terus malam Allah berikan rezekinya. Tangan Allah dua, sebagaimana disebutkan. Satu disebutkan karena dia mudhaf, maka kembali maknanya adalah musanna. Jamak disebutkan di ta'zim untuk pengagungan, maka kembali maknanya adalah musanna. Demikian karena musanna tidak bisa diartikan yang lain. Musanna hanya musanna dua. Itu yang ada di dars hari ini. Wafakallahu jazakum. Mana? Ini. Ini. Ini surat apa ya? Ini Al-Muluk. Surat Al-Muluk. Tabarok di awal ayat. Yang awal ayat yang mana ini? Hah? Ini Al-Ma'idah. Ayat berapa? 75 64 maksudnya Yunus ayat 71. Oh iya, Yasin ini makruf walam ya rohana aman. Yasin ayat berapa?